Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita bisa mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim mengerjakan subuh secara berjamaah dan juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang beri kesempatan kepada kita untuk bermajlis bermuwajahah sedikit tafaqquh fiddin mengkaji tentang bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala talabul ilmi. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tema yang kita akan angkat pada kesempatan kali ini ialah tentang masalah fenomena alam jin. Tema ini bukan semata-mata menjelaskan tentang jin, bagaimana alam jin, namun tema ini terasa sangat penting ketika kita mengetahui bahwasanya jin, terutama dari kalangan moyang-moyang mereka, yaitu iblis, la'anahullah, adalah musuh utama Bani Adam. Jin itu merupakan musuh utama Bani Adam. Iblis, la'anahullah, Allah ciptakan secara khusus memang untuk menggoda Bani Adam, untuk menyesatkan Bani Adam, untuk menyimpangkan Bani Adam dari siratul mustaqim. Sehingga dengan mengetahui secara global tentang alam jin dan tentang iblis, diharapkan barakallahu fikum kita sebagai seorang insan, terutama seorang muslim, bisa mewaspadai tipu daya syaitan, makar-makar iblis, supaya selamat dari itu semuanya dan lurus di atas siratul mustaqim. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah di sana ada beberapa istilah yang penting untuk difahami terlebih dahulu. Di sana ada istilah jin, ada istilah iblis, ada istilah syaitan. Jin, iblis, setan. Diterangkan oleh para ulama kita, al-jin yang namanya jin sebuah bangsa. Sebagaimana bangsa manusia, ada bangsa insan manusia, ada bangsa jin. Iblis adalah moyangnya bangsa jin, abul jin. Ya, bapaknya jin adalah iblis. Sebagaimana bapaknya manusia adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Adapun syaitan, ini adalah sebuah sifat. Sebuah sifat yang mensifati bangsa jin. Syaitan, itu dalam bahasa Arab, dimaknakan dengan syirir. Orang yang jahat, orang yang jelek. Sehingga syaitan, sifat untuk jin-jin yang jahat. Sifat untuk jin-jin yang jahat. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka kesimpulannya, kaum muslimin rahimakumullah, bapaknya manusia Nabiullah Adam, sementara bapaknya jin adalah iblis. Abul jin, iblis la'anahullah. Bapaknya jin adalah iblis la'anahullah. Jin ini, kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam dalil mereka diciptakan dari api. Nabiullah Adam diciptakan dari tin, tanah liat. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara jin, iblis, diciptakan dari api yang menyala-nyala. Namun, sebagaimana manusia, mereka semua telah berubah penciptaannya. Menjadi sebuah makhluk yang berjasad. Sebagaimana manusia, asal penciptaannya dari tanah liat, namun setelah itu berubah menjadi makhluk yang berjasad. Barakallahu fikum. Nah, jin juga demikian, walaupun dari api yang menyala-nyala. Jangan dibayangkan jin manusia api. Jangan dibayangkan jin manusia api yang gerak ke sana kemari kayak api. Tidak. Tapi jin telah berubah menjadi makhluk biasa yang ada dagingnya, ada tulangnya, ada darahnya. Barakallahu fikum, sebagaimana manusia. Hanya saja untuk manusia seperti yang kita saksikan sekarang ini, sementara bangsa jin, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan umat manusia tidak bisa melihat wujud aslinya bangsa jin. Manusia hanya bisa melihat jelmaan bangsa jin. Allah mengatakan dalam firman-Nya ketika menjelaskan tentang mereka ini, Allah mengatakan innahu yarakum huwa waqabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis ini bisa menyaksikan kalian, melihat kalian dari arah yang kalian wahai umat manusia tidak bisa melihat mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan dengan tegas ketika menyebutkan ayat di atas, barang siapa yang mengaku, barang siapa yang mengaku pernah melihat jin dalam bentuk aslinya, maka ditolak persaksian dia di pengadilan. Sebab dia seorang yang pendusta. Tidak mungkin bagi seorang insan bisa melihat wujud aslinya bangsa jin. Ini dinyatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga yang ada adalah jelmaan-jelmaan bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjelma. Menjelma menjadi manusia biasa. Bisa menjelma menjadi hewan-hewan, jadi unta, menjadi ular, menjadi kalajengking, menjadi himar, keledai, menjadi anjing dan yang lain-lainnya. Mereka hanya menjelma. Dan menjelma sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dahulu kala, seperti yang saya gambarkan di atas, unta, anjing, keledai, ular, kalajengking, dan semisalnya. Di zaman sekarang ini, jelmaannya menyesuaikan dengan kondisi zaman. Sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh manusia. Bisa menjelma menjadi gendruwo, menjadi sundul bolong, menjadi vampir, dan yang lain-lainnya. Bahkan di era modern, menjelma menjadi alien, dengan UFO-nya, dan segala macamnya. Itu semuanya katanya para ulama adalah jelmaan dari bangsa jin, menjelma sesuai dengan kondisi zamannya, dalam rangka untuk menyesatkan Bani Adam. Intinya adalah, mereka diciptakan dari api pada hukum asalnya, lalu berubah menjadi manusia, menjadi makhluk yang berjasad. Barakallahu fikum. Namun mereka tidak bisa dilihat wujud aslinya. Manusia hanya bisa melihat jelmaannya. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala. Bangsa jin ini sesungguhnya sama dengan manusia. Dalam banyak hal. Mereka ini mukallaf, termasuk makhluk yang terkena beban syariat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Kita manusia wajib beribadah. Jin juga demikian, wajib beribadah. Kalau kita diwajibkan sholat, mereka pun juga demikian. Maka semua bimbingan-bimbingan syariat Islam, dari mulai awal sampai akhir, bagi seorang yang muslim, juga dibebankan kepada bangsa jin. Mereka mukallaf. Jin juga sama dengan manusia. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada jin kafir, ada jin muslim mukmin. Yang kafir macam-macam. Ada jin kafir yang paling pembangkang, namanya syaitanun marid atau setan maradah, para pembangkang ini. Manusia demikian, ada manusia yang kafir, yang parah kafir-kafirnya itu. Jin juga demikian. Jin kafir, ada jin kafir yang paling jahat, yang paling merusak, yang paling membangkang. Ada jin kafir biasa, tapi dia kafir. Ada jin yang muslim, yang mukmin. Yang muslim ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang awam. Sebagaimana umat manusia pada umumnya. Sebagaimana umat manusia pada umumnya. Dan mohon maaf. Sebagaimana di tengah-tengah umat manusia, mereka memiliki ragam pemikiran. Ya, ragam pemikiran, ragam ideologi. Pada jin juga demikian, pada mereka juga terdapat ragam pemahaman dan ragam ideologi. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang bangsa jin, "Kunna tara'iqa qidada." Ini disebutkan dalam surah Al-Jin. "Kunna tara'iqa qidada." Kami juga bertarekat-tarekat yang beragam. Jadi kalau di manusia ada pemahaman A, ada pada mereka. Nah, di manusia ada pemahaman, misalkan dari kalangan khawarij, juga ada mereka yang namanya khawarij. Di manusia ada teroris, juga ada pada mereka yang namanya teroris. Di manusia ada radikalis, juga ada pada mereka yang namanya radikalis. Demikian seterusnya. Sama sebagaimana manusia terkait dengan bab ini. Sehingga karena enggak bisa melihat mereka, bayangkan saja pada mereka ini sebagaimana yang ada pada kita. Ada yang kafir, ada yang muslim. Kafir, ada yang jahat, ada yang biasa. Muslim, ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang awam. Ada dengan berbagai macam ragam pemahaman-pemahaman yang ada. Dikarenakan mereka adalah seorang yang mukallaf. Seorang yang mukallaf. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan bangsa jin ini, disebutkan oleh para ulama tentang masalah tempat mereka tinggal. Mereka tinggal di mana? Manusia tinggal di rumahnya masing-masing. Ada yang tinggal di kolong jembatan, bagi yang gak mampu. Jin di mana tempatnya? Dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan tempat tinggal bangsa jin. dirinci oleh para ulama. Kalau jinnya jin yang muslim, yang mukmin, yang soleh, mereka tempat tinggalnya ada di tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Dan ada di rumah-rumah kaum muslimin. Jin yang soleh menempati masjid-masjid, musola-musola. Jangan dikira di sini enggak ada jinnya, Pak. Ada jinnya. Kalau tempat ibadah makmur dengan ibadah, maka yang ada di tempat ini jin-jin yang soleh. Ketika rumah kaum muslimin, orangnya orang yang soleh, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, maka yang menempati rumahnya jin-jin yang soleh, jin-jin yang baik, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga menambah ketenteraman, kenyamanan yang punya rumah. Adapun jin-jin yang jahat, jin-jin yang jelek, maka tempatnya adalah tempat-tempat yang kotor. Tempatnya tempat-tempat yang kotor, tempat sampah, tempat-tempat yang rimbun, yang masih banyak ilalang-ilalangnya, tempat-tempat yang kosong, rumah-rumah orang-orang kafir, rumah-rumah ahli maksiat, rumah-rumah orang-orang yang jahat, itu dimasuki oleh jin-jin yang jelek. Sehingga menambah jeleknya rumah itu. Membuat orang-orang yang di dalamnya semakin bersemangat untuk berbuat kemaksiatan, semakin malas untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dikarenakan ada penghuni lain namanya bangsa jin yang sama kayak mereka. Sama-sama jeleknya, sama-sama jahatnya, sama-sama kafirnya, sama-sama fasiknya, sama-sama ahli maksiat. Sehingga mereka ini barakallahu fikum ada di sekitar kita. Bersama-sama dengan kita. Di alam yang sama, alam dunia. Bedanya kita di alam sekarang ini, mereka di alam halus. Di alam jin. Di alam jin. Pada mereka kaum muslimin rahimakumullah juga ada berbagai macam aktivitas yang sama dengan manusia. Semuanya sama, enggak ada bedanya. Mereka makan, mereka minum, mereka berkeluarga, beranak pinak. Sebagaimana manusia juga demikian. Pada mereka ada masjidnya, ada sekolahnya, ada rumahnya, ada pasarnya, dan segala macamnya. Sama sebagaimana umat manusia pada umumnya. Bedanya sekali lagi, kita di alam yang nyata seperti ini, sementara mereka di alam halus. Di alam halus, barakallahu fikum. Tayyib, apakah mungkin bagi seorang manusia, masuk ke alamnya mereka? Apakah mungkin bagi seorang insan masuk ke alamnya mereka? Jawabannya mungkin. Masuk ke alam mereka. Namun, tidak bisa melihat wujud aslinya mereka. Yang dia saksikan adalah jelmaannya mereka. Sekali lagi, yang dia saksikan hanya jelmaan mereka. Itu mungkin. Secara kemungkinannya macam-macam. Bisa jadi manusianya barakallahu fikum diculik oleh bangsa jin. Diculik oleh bangsa jin. Tinggal di tengah-tengah mereka beberapa waktu yang lama, baru kemudian dikembalikan lagi. Ini nyata terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Di masa beliau dikisahkan dengan isnad yang sahih, ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk mengerjakan isya. Keluar di tengah jalan tiba-tiba raib. Tiba-tiba hilang raib. Gak ada. Lama tidak pulang, dicari sama keluarganya. Dicari ke sana kemari, tidak ada wujudnya raib. Sekian hari, sekian pekan, sekian bulan dicari, tidak ketemu. Sehingga diumumkan si fulan telah hilang, si fulan telah raib. Maka istrinya setelah menunggu masa iddah, menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Sampai 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Tiba-tiba itu laki-laki muncul lagi dan datang ke rumahnya. Ternyata mendapat istri sudah menikah lagi. Heboh. Geger. Ya geger, kamu sudah punya suami baru. Nah dia nuntut dong. Hah? Ini istri saya, kamu siapa? Loh, saya suaminya, saya juga suaminya. Loh, kamu kok muncul lagi? Kan kamu raib. Dilaporkan kepada Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Dipanggil orang tersebut dan diminta untuk bercerita. Ceritanya adalah, dia mengatakan, ketika saya isya keluar menuju ke masjid, di tengah jalan saya disambet. Sambet gak ya? Saya disambar sama jin. Di bawah. Saya di alamnya mereka. Ternyata saya ini diculik, disambet oleh jin kafir. Saya ditawan di tengah-tengah mereka. 4 tahun lamanya, Pak. Kata Khalifah Umar, nah kamu di sana makannya apa? Makannya apa? Ya, makanan yang ada pada mereka. Disebutkan mereka itu makanannya dari tulang-tulang yang ada. Ini disebutkan dalam hadis juga demikian. Ini tulang makanannya bangsa jin. Ketika tulang itu orang yang dari manusia memakannya dengan baca basmalah, baca bismillah, makan ayam, tulangnya gak dimakan. Baca bismillah, makan daging kambing, tulangnya gak dimakan. Makan daging sapi, tulangnya gak dimakan. Ketika dia baca basmalah, tulang ini di bangsa jin berubah menjadi daging-daging yang banyak. Ya, gaib. Gak mungkin kemudian dicontohkan di sini. Tahu-tahu tulang jadi daging besar. Gak bisa. Itu di mereka. Di mereka menjadi daging-daging yang besar dimakan oleh jin-jin muslim. Tapi ketika orang atau manusia yang memakan daging tadi dengan tanpa membaca basmalah, maka berubah menjadi daging yang sangat banyak dimakan oleh jin-jin yang jahat. Ya maka dengan cara seperti itu. Ditanya lagi. Nah terus bagaimana ceritanya kamu sekarang baik lagi? Ternyata terjadi peperangan di tengah-tengah mereka. Perang antara bangsa jin dan bangsa jin kafir dan jin muslim. Perang di antara mereka. Sebagaimana manusia, ya juga perang. Mereka juga perang. Ketika perang, jin-jin yang muslim berhasil mengalahkan jin yang kafir tadi. Maka banyak mereka terbunuh, banyak yang tertawan. Di antara yang tawan, laki-laki tadi. Di tempat lain, kamu bukan dari kami. Kamu dari mana? Saya manusia. Muslim atau kafir? Saya muslim. Kamu sahabat kami. Sama-sama muslim. Baik, ditanya lagi. Sekarang kamu mau sama kami, ataukah balik ke alamnya kamu sendiri? Jawabannya? Kira-kira jawabannya? Ya balik sih. Ya, masa ada yang senang di alam jin? Balik. Maka dikembalikan oleh jin-jin muslim ke tempat dia disambet sebelumnya itu. Maka sekarang saya muncul kembali setelah 4 tahun lama. Jawabannya mungkin. Mungkin masuk ke alam jin karena diculik. Yang kedua, ini yang salah. Masuk ke alam jin menggunakan cara-cara yang gak syar'i. Membaca wirid-wirid, membaca jimat azimah, membaca bacaan tertentu yang diinginkan oleh bangsa jin, tahu-tahu hilang. Masuk ke alam jin dengan cara-cara yang melanggar syariat. Ini pada dukun-dukun, tukang tenung. Mohon maaf, di Bali ini layak-layak dan segala macamnya. Itu semuanya mereka bisa masuk ke alam jin tapi dengan cara yang tidak syar'i. Otomatis kemana ya, Van? Masuk ke alam jin-jin yang sama kayak mereka, jin yang kafir atau yang fasik atau yang jahat sesuai dengan kondisi manusianya. Yang ini enggak dibenarkan dalam Islam. Jadi intinya adalah secara normal barakallahu fikum, manusia di alamnya, jin di alamnya. Jangan pernah terpetik sedikit pun sekalipun di benak Anda kepingin masuk ke alam jin. Itu di luar kodratnya manusia. Bersyukurlah Anda jadi manusia. Jangan punya keinginan yang aneh-aneh kepingin masuk ke alam jin. Kecuali kalau terculik. Semoga tidak demikian. Barakallahu. Ini terkait dengan masalah apakah mungkin bagi manusia untuk masuk ke alam jin. Sehingga khulasanya kaum muslimin rahimakumullah ta'ala adalah terkait dengan alam jin, sesungguhnya globalnya sama dengan alamnya manusia. Bedanya manusia di alam yang nyata, kalau mereka di alam halus. Di alam yang halus terkait dengan tindakan, perbuatan, aktivitas, semuanya sama dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Barakallahu fikum. Maka kaum muslimin rahimakumullah, yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah bukan semata-mata mengetahui secara global tentang alamnya mereka. Yang paling penting bagi kita adalah mewaspadai jin-jin yang jahat. Mewaspadai jin-jin yang jahat. Kalau jin yang muslim, jin yang mukmin, yang saleh tidak bakal mengganggu. Mereka adalah teman-teman kita. Ikhwah-ikhwah kita. Dari bangsa manusia dan bangsa jin. Mereka semua akan menyenangkan kita. Membuat nyaman kehidupan kita. Tidak bakal mengganggu. Tidak bakal mengganggu. Tetapi yang suka mengganggu. Dari kalangan jin-jin yang kafir. Atau jin-jin yang fasik. Atau jin-jin yang jahat. Disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya jin-jin yang biasa mengganggu Bani Adam ini memiliki tujuan yang beragam. Memiliki tujuan yang beragam. Yang pertama, ini merupakan yang paling utama dan merupakan hukum asal. Bangsa jin mengganggu umat manusia dikarenakan kebencian. Dikarenakan permusuhan yang sangat nyata dari mereka kepada bangsa manusia. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innahu lakum aduwwun mubin." Sesungguhnya iblis ini dari bangsa jin ini musuh yang nyata untuk kalian. Sehingga mengganggunya karena permusuhan. Karena enggak suka dengan Bani Adam, apalagi Bani Adam yang mukmin, yang saleh, yang baik. Makanya jangan heran, Pak. Ketika yang terganggu justru orang baik. Yang jelek-jelek, yang jahat-jahat jarang terganggu. Iya. Gitu, Bang. Yang kafir-kafir aman-aman saja. Yang fasik-fasik aman-aman saja. Yang ahli maksiat aman-aman saja. Tapi ketika ada seorang yang mulai saleh, mulai baik, mulai semangat ibadah, mulai semangat beramal, diganggu. Jangan heran dan jangan bangga wahai orang yang jelek. Kamu itu tidak diganggu karena sudah jelek. Kamu tidak diganggu karena sudah kafir. Jinnya sudah berhasil tanpa perlu mau kalian. Barakallahu fikum. Nah, sementara yang muslim, yang mukmin, yang mulai semangat beribadah, semangat beramal saleh, diganggu. Karena kabar kamu musuh kalian. Tidak suka sama kalian. Tidak suka dengan ibadahnya kalian. Dengan amalnya kalian. Tidak suka. Maka diganggu. Sehingga mengganggunya karena permusuhan yang nyata. Nah kan saya sebutkan beberapa contoh gangguannya. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah mengganggu karena iseng. Tahu iseng ya? Jahil. Ini biasanya jin-jin awam. Ya, bukan jin yang kafir, jin-jin yang awam. Sebagaimana manusia, Evan ya. Ganggu orang lain pinggir jalan. Barakallahu fikum. Iseng. iseng-iseng aja, disamperin, dimasukin, dirasukin, begitu. Sekedar iseng saja. Ada yang demikian. Tapi ini jarang. Ada juga warahmatullahi wabarakatuh, katanya para ulama, jin yang merasuk pada umat manusia bukan untuk kebencian, bukan karena permusuhan, bukan karena jahil, tetapi dalam rangka untuk menasihati. Kok bisa? Iya, ini pada jin yang baik, cuman caranya salah dalam menegur. Dia kepingin memberitahukan kepada manusia yang lainnya tentang fulan ini tadi. Dia demikian, demikian, demikian tegur dia. Cuman caranya keliru. Sebab dia membolimi orang tadi dengan merangsuk ke tubuhnya orang tersebut. Ini mungkin terjadi. Misalnya, ada seorang yang muslim. Dia semuanya diharapkan kebaikan-kebaikannya. Tapi kok mulai malas ibadah, malas sholat, malas jamaah, dan mulai futur, enggak punya semangat beribadah, dan segala macamnya, mulai berani maksiat. Nah, jin muslim ini ingin menegur dia. Tapi gimana caranya? Masuklah dia ke dalam tubuhnya orang tadi. Dirasuki. Masuk ke dalam. Kan di rukiah gitu ya. Ada orang yang surupan, di rukiah, dibacakan dalam Quran. Langsung dia keluar. Langsung dia bicara. Dan mengatakan, saya bukan jin jahat, saya masuk ke tubuhnya orang ini, supaya kalian tahu, orang ini sudah mulai malas ibadah, mulai malas beramal, mulai berani macam-macam bermaksiat, nasihati dia. Assalamualaikum, dia pergi. Itu terjadi, barakallahu fikum, pada umat manusia. Al-muhim macam-macam. Intinya yang paling utama, yang pertama tadi itu. Merasuki bangsa manusia, mengganggu bangsa manusia karena permusuhan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan gangguannya macam-macam. Yang paling sering diganggu dengan cara sirah. Namanya sirah atau musara'ah. Dimerasuk ke tubuhnya manusia dan ganggu dia. Maka banyak orang-orang yang kerasupan jin, kesurupan bangsa jin. Itu nyata, perkara yang hakiki, perkara yang terjadi tidak mungkin diingkari. Nyata, bangsa jin bisa masuk ke tubuhnya manusia, merasuki umat manusia, sehingga dia ganggu ini orang. Kalau dibiarkan, bisa sampai gila, sampai stres dan segala macamnya. Dengan cara seperti itu, diganggu, diganggu. Yang lebih parah lagi, diganggu dengan peturan, Pak, sampai dianya dibanting, dibenturkan ke tembok, mau dibunuh. Dengan cara merasuk ke tubuhnya manusia tadi. Hati-hati. Di antara bentuk gangguannya adalah mengganggu bangsa manusia ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tugasnya jin-jin yang jahat. Terutama ketika sedang sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Lagi sholat, Allahu Akbar. Awalnya khusyuk. Fokus, khusyuk, Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang ganggu. Diingatkan bisnisnya, diingatkan muamalahnya, yang lain. Yang sebelumnya enggak masuk di benaknya kita orang. Tahu-tahu, ingat semuanya. Ini di telinga mulai. Nah, demikian. Yang parah, sampai itu orang bisa mendengar bisikan-bisikan tertentu di telinga dia lagi sholat. Wah, terganggu dia. Kayak ada suara mendengung begitu, ganggu dia sholat. Itu dalam Islam katanya Rasulullah SAW disebut dengan jin khinzab. Namanya jin khinzab, jin yang khusus mengganggu Bani Adam ketika sedang sholat. Maka harus memberikan bimbingan ketika antum kaum muslim mendapati yang demikian, betul-betul terganggu dengan suara dia, maka diminta untuk meniup di sebelah kiri 3 kali dan bertawud. Dan bertawud, teruskan ibadah sholatnya. Ini mereka. Barakallahu fikum. Dan yang paling mengerikan adalah mengganggu bangsa manusia dengan membawa mereka ke sebuah tempat yang digambarkan kayak surga dalam rangka untuk menyimpangkan manusianya. Dalam rangka untuk menyesatkan manusianya. Ada sebuah kisah disebutkan oleh para ulama kita. Kisah cukup panjang dan itu nyata. Jadi kisah salah seseorang yang biasa hadir di pengajian seorang syekh. Ada seorang syekh pada masa itu, seorang guru. Biasa pengajian rutin, banyak jamaah-jamaahnya, banyak murid-muridnya. Suatu kali, guru satu ini kehilangan seorang murid. Tidak pernah kelihatan jamaah lagi, tidak pernah muncul pada taklim lagi. Kemana orang ini? Kemana fulan? Tanyakan, mana si fulan? Tidak ada ya syekh. Apakah dia sakit? Tidak ya syekh. Apakah dia musafir? Tidak ya syekh. Di mana dia? Di rumahnya. Di rumahnya. Kenapa dia tidak mau hadir? Ada yang mengatakan, tidak mau hadir ya syekh, dikarenakan dia sudah masuk ke dalam surga. Dalam surga? Iya. Panggil dia. Panggil. Sampai di depan gurunya, tanya, kamu kemana selama ini? Maaf ya syekh, saya lama gak hadir. Kamu gak pernah jamaah lagi? Enggak ya syekh, saya gak lagi jamaah. Loh kenapa? Saya sudah masuk surga. Saya bingung ini. Coba kamu ceritakan. Ceritakan. Dia bercerita. Bahwasanya setiap malam, ba'dal isya, dia didatangi oleh seekor burung besar. Diminta untuk naik ke punggungnya. Antum jangan bayangkan kayak sinetron loh ya. Nyata ini. Burung besar naik ke punggungnya dibawa terbang. Di sebuah tempat yang begitu indah. Antum harus tahu orang di timur tengah sana kan gersang ya. Adanya cuma batu, pasir, dan semacam itu. Di bagus tempat yang begitu indah, yang hijau, banyak pohon-pohon yang indah, bunga-bunga yang begitu indah di sana. Dibayangkan, inilah yang namanya jannah, surga. Kamu telah masuk ke dalam surga. Nanti menjelang subuh, dibawa lagi pulang ke rumah. Semenjak itu, ini orang tidak mau jamaah, tidak mau sholat, tidak mau taklim. Gara-gara itu. Mendengar begitu, gurunya ngomong, boleh enggak saya mau surga sama kamu nanti malam? Oh iya, bisa, bisa guru. Nanti malam ke rumah saya. Nanti kita mau surga sama-sama. Iya, saya kepingin mau surga sama kamu. Ya, ditunggu di rumahnya itu orang, ba'dal isya. Ba'dal isya. Datang burung tadi. Datang, Masya Allah. Monggo Pak Guru, silakan naik. Naik berdua. Di bagus sebuah tempat yang indah, betul-betul indah, yang luar biasa. Dikatakan jannah. Surga. Dari situ. Nah, itu burungnya mau pergi. Kalau sang guru, sebentar. Jangan kemana-mana. Tolong temani kami di sini. Kata sang murid, loh, nanti dia akan kembali lagi, wahai guru. Siapa yang menjamin? Nanti kalau dia pergi tidak balik-balik, nanti gimana? Masa di surga terus? Nanti bagaimana dengan yang di rumah nanti? Nanti mencari kita orang dong. Hanya enggak jadi pergi. Sudah. Tidak lama sang guru mulai membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kata sang murid, loh guru, ini di surga. Di surga enggak ada amalan. Betul tak ya? Siapa bilang? Yang namanya Ahlul Jannah itu banyak berzikir. Mereka berzikir kepada Allah. Tapi bukan amal yang dihisab. Paham ya? Banyak berzikir. Diam muridnya. Dengan membaca Quran ini, gelisah itu burungnya. Gelisah. Gelisah. Sampai menjelang fajar. Itu burung gelisah, kepengen pergi. Tunggu sebentar. biarkan sampai fajar menyingsing, biarkan sampai siang hari. Masa masuk surga cuma di malam hari? Kan tidak enak rasanya ini. Kita nikmati surga di siang hari, akan lebih indah mestinya. Jadi kuliah benar. Ditunggu sampai betul-betul azan subuh. Gelisah ini burung. Begitu azan subuh, burungnya tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang dengan suara azan. Hilang. Kata sang guru, ayo kita sholat terlebih dahulu. Loh, ah guru, ini surga, gak ada sholat. Surga apanya? Begitu dilihat sholat, ditunggu sampai terang, ini lihat. Ternyata begitu di pagi harinya, sudah mulai siang suasananya, ternyata mereka berada di tumpukan-tumpukan sampah. Ditumpukan sampah. Wah, dimarahi sama gurunya. Nih surganya kamu. Surga apa? Sampah ini. Ayo, ngaji lagi sana. Disuruh kembali taklim dan diminta untuk mengejarkan jamaah kembali. Baru sadar. Ternyata burung tadi itu siapa? Tunggu diem. Siapa ini burung? Jelmaan jin yang jahat. Menyesatkan orang tadi, mengaku membawa dia ke dalam surga, akhirnya tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi beramal soleh, tidak mau lagi beribadah kepada Allah dengan gangguan tersebut. Alhamdulillah sadar berkat gurunya yang cerdas tadi. Sehingga mungkin terlalu banyak model-model gangguan bangsa jin tadi. Maka ini yang paling penting. Ketika kita membicarakan tentang masalah alam jin, yang paling penting mewaspadai makar-makar jin, makar-makar iblis, tipu daya-tipu daya syaitan. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semuanya masuk ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka kata para ulama, langkah-langkah setan ialah segala sesuatu yang berseberangan dengan bimbingan-bimbingan Islam. Semua bentuk kekufuran, semua bentuk kesyirikan, semua bentuk kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, kewaliman, kefasikan dan kejelekan, itu semuanya merupakan khutuwati syaitan. Langkah-langkah setan wajib atas masing-masing kita untuk meninggalkannya, menjauhinya, dan kita kembali kepada Islam yang kafah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang terakhir adalah tidak ada cara yang paling bagus, yang paling mujarab, yang paling manjur untuk selamat dari gangguan-gangguan bangsa jin, melainkan dengan iman yang kuat, dengan amal yang soleh, disertai dengan ta'awud. Dengan berta'awud, berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari semua gangguan-gangguan bangsa jin. Sebab mereka tidak terlihat oleh kita, maka kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, berta'awud kepada Allah dari semua gangguan-gangguan bangsa jin. Jangan lupa berzikir kepada Allah. Zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir yang dicontohkan dalam Islam. Supaya kita punya benteng yang sangat kuat. Jangan sampai terganggu oleh bangsa jin tadi. Semakin kuat iman seseorang, semakin tebal takwanya, semakin banyak amal solehnya, semakin banyak ibadahnya, semakin dia soleh, maka semakin aman dari gangguan-gangguan bangsa jin tadi. Ini merupakan perjuangan kita masing-masing di dunia ini. Di samping itu merupakan tugas kita dari Allah Azza wa Jalla beribadah kepadanya. Itu semua dalam rangka untuk menepis gangguan-gangguan bangsa jin dan aman dari makar-makar syaitan. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Dan semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua dari makar-makar syaitan, dari tipu daya iblis la'anahullah, dan menjadi hamba Allah yang saleh yang selamat dari gangguan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat dan semoga menjadi penyemangat bagi kita semuanya, semakin bersemangat dalam beramal saleh di kemudian hari nanti. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira cukup, Bang, ya. Tidak usah pakai tanya jawab. Apa ada yang mau tanya? Gimana, Pak? Kalau bicara kenyataan, nyata. Tapi kalau bicara kebolehan, tidak boleh. Paham, Bang? Di sini ada kondisi yang nyata, ada hukum syariat. Paham, Bang? Kalau secara nyata mungkin terjadi. Banyak terjadi, barakallahu fikum, dari kalangan kaum muslimin dalam perniagaan mereka menggunakan bantuan jin. Nyata terjadi. Tapi yang kita bahas sekarang adalah hukum syar'inya. Jawabannya jelas. Tidak ada satu ulama pun yang membolehkannya. Tidak diperbolehkan menggunakan jasa jin untuk melariskan dagangan. Kenapa? Sebab pasti dan pasti mereka minta syarat. Nah, syaratnya ini perkara-perkara melanggar syariat. Kalau bahasanya di tengah-tengah mereka, pasti minta sesaji. Paham, Bang, ya? Bahasa minta sesaji atau semacam kayak tumbal dan segala macamnya untuk mereka. Ini yang melanggar syariat, ini meniadakan keimanan kita, ketauhidan kita tentang akidahnya kita. Maka yang betul ialah menggunakan jasa-jasa manusia yang profesional dalam bidangnya. Skillnya dicari, kemudian tawakal kepada Allah, mohon kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala semata. Paham, Bang? Nyata-nyata, tapi enggak boleh. Tapi enggak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Yang lain? Itu sudah merupakan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang membuat demikian. Sebagaimana manusia, asal muasalnya Adam dan Hawa, nabi, seorang nabi, ya. Kok tiba-tiba ada ya manusia kafir? Paham, Bang, ya? Ya, sudah takdirnya. Allah mentakdirkan di dunia ini ada yang muslim, ada yang kafir. Maka ketika kita sebagai orang yang muslim, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla diberi anugerah taufik wal hidayah dalam bentuk Islam. Tinggal kita sempurnakan dengan ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bang? Nah, yang ini di luar kemampuannya kita. Itu adalah takdirnya Allah Azza wa Jalla. Barakallah. Ada yang lain? Apakah ada sahabatnya Rasul dari kalangan jin? Sebelum saya jawab, perlu dipahami definisi sahabat. Disebutkan oleh para ulama kita seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang punya kitab Bulughul Maram itu, beliau menjelaskan dalam bukunya Al-Isabah, yang namanya seorang sahabat ialah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma ta'ala dzalik. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan dia mati di atas keimanannya. Maka dengan definisi ini, siapa saja, baik manusia atau bangsa jin, dia mukallaf, yang berjumpa dengan beliau pada masa hidupnya, beriman dengan beliau dan dia mati di atas keislamannya. Ini sahabat. Dari sini dinyatakan oleh para ulama ada sahabat-sahabat dari bangsa jin. Sebab pada masa itu banyak bangsa jin yang masuk Islam di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Paham, ya? Di zaman beliau masuk Islam dan mereka mati di atas keislamannya. Namanya siapa? Wallahu taala alam bisawab. Dikarenakan alamnya berbeda. Tapi ada hadis yang cukup panjang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kisah yang dikatakan malam jin. Sebuah kisah tentang sebuah malam jin. Kisahnya adalah, jadi beliau di suatu malam ke sebuah tempat bersama dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Sampai sebuah tempat beliau mengatakan, "Wahai Abdullah, kamu di sini." Beliau memberikan sebuah lingkaran. Lingkaran. Beliau mengatakan, "Kamu dalam lingkaran ini, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Diam di situ." Rasul pergi ke sebuah tempat. Menjauh, sampai hilang. Tidak lagi nampak badannya beliau. Lama gelisah ini sahabat. Kok tidak muncul-muncul beliaunya kemana begitu. Tahu-tahu mendengar suara gemuruh, gaduh gitu. Khawatir beliau. Ada apa ini? Ada apa ini? Tapi ingat, tidak boleh kemana-mana. Boleh diem di situ dengan perasaan yang galau, yang kalut, yang khawatir, ada apa-apa. Tapi jadi diem di situ. Lama beliau datang kembali kepada beliau. Tanya, kamu tadi mendengar suara? Iya. Diceritakan itu adalah rombongan bangsa jin. Datang menemui Rasulullah SAW. Menanyakan banyak hal yang intinya mereka masuk ke dalam Islam ketika itu. Mereka inilah para sahabat dari bangsa jin. Dikarenakan menemui Rasul. Beriman kepada beliau. Dan dia mati di atas keislamannya. Ada sahabat dari bangsa jin. Tetapi kita tidak tahu siapa namanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Apakah jelmaan jin bisa untuk dipukul atau disakiti jelmaannya? Ya bisa. Dia kan jadi ular, bisa kamu bunuh ularnya itu. Ular, kalajengking, kambing hitam, keledai, gendruwo, sedul bolong, bisa kamu bunuh. Tapi bagi orang-orang yang punya akidah yang kuat, yang imannya kuat. Kalau enggak kuat, jangankan bunuh. Lihat gendruwo. Enggak bisa ngomong sudah. Tahu-tahu kesurupan. Kalau dia kuat, enggak bakal kesurupan. Dia bisa melawan mereka semua. Tanding juga bisa. Tengkar juga bisa. Gelut juga bisa. Itu bisa dikatakan jelmaan biasa. Artinya bisa orang itu membunuh mereka. Membunuh bangsa jin jelmaannya. Bisa. Tapi ya enggak kemudian dibayangkan kita enggak ada apa-apa tahu-tahu. Jin muncul lawan saya. Enggak bisa. Itu biasanya mereka yang mengganggu terlebih dahulu. Jinnya ini yang mengganggu terlebih dahulu. Mengganggu manusianya kuat. Paham ya? Jangan nanti lagi jalan naik motor atau jalan kaki begitu di sebuah gang. Tiba-tiba diganggu. Tahu-tahu ada pocong. Jangan bengong. Itu jin semua itu. Kadang muncul pocong. Ada kuntilanak. Ada sungai bolong. Manggu antum. Shhh. Antum kuat, Masya Allah. Mukmin yang bertakwa, yang salah kamu itu kuat. Kamu lihat itu. Jadi bisa kamu lawan dia. Bisa dengan dilawan dengan kamu ta'awud, membaca Al-Quran, Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan yang lainnya. Dan bisa kamu pukul. Jadi betul-betul tengkar itu. Itu memungkinkan. Ketika mereka mengganggu, antum bisa melawannya, barakallahu fikum. Dan apakah jin bisa melihat manusia ketika berhubungan suami istri? Jawabannya, bisa. Bahkan, gimana bahasanya Evan? Bahkan nimbrung ketika manusianya tidak membaca zikir sebelum berhubungan Pak Sutri. Ada doanya loh Pak, jangan asal main loh Pak. Ada zikirnya, ada doanya diajarkan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan Pak Sutri yang hendak berhubungan intim. Fungsinya adalah ketika dia berzikir, berdoa dan doa tadi tidak akan diganggu oleh jin dan tidak akan nimbrung. Tapi kalau nggak pakai baca basmalah, nggak pakai zikir, nimbrung. Nggak semata-mata melihat, nimbrung. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tolong amankan hubungan Anda dengan keluarga. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Allah barakikum. Apal semua tadi ya. Jangan lupa doanya. Tanpa doa, nimbrung mereka. Bukan semata-mata menimbrung. Hati-hati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam berapa ini, Pak? Jam 6, Masya Allah. Cukup? Cukup ya? Gimana, Pak? Yang betul. Ah, tak mungkin. Sudah meninggal, sudah dikubur, buat tahu-tahu ada. Jangan-jangan kembarannya. Jangan-jangan kembarannya. Loh. Nyata benda ini? Nyata atau seandainya? Ketemunya gimana? Berkelebat sekilas? Atau betul-betul ketemu, salaman? Loh Pak, kok muncul lagi? Atau gimana? Terus ternyata pergi dia, hilang. Nah itu. Nah, kalau dia ada yang lewat gitu. Loh, kok kayak Pak Fulan ya? Itu bayang-bayang seseorang saja. Mungkin terlalu kangen, terlalu sedih, ingin terbawa perasaan. Intinya gak mungkin. Gak mungkin. Sudah mati, dikubur. Jasadnya sudah diantar oleh kaum muslimin. Di kuburannya, ditanam. Gak mungkin bangkit kembali. Nanti bangkitnya ketika terjadi kiamat. Pada yaumul ba'ats nanti. Kalau yang ini, kalau seandainya betul-betul nyata. Itu ulahnya bangsa jin. Jangankan begitu. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Jin itu bisa dalam rangka untuk menyesatkan Bani Adam. Itu bisa membuat sesuatu yang menghebohkan. Itu disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah tauhidnya kita ya, Pak. Jin ini, itu bisa, barakallahu fikum, ketika ada orang yang ziarah kubur, dikubur orang tuanya atau apanya, begitu. Itu bisa. Tiba-tiba mayitnya ini muncul. Dari alam kubur, dari alam, dari dalam lubang kuburnya itu. Tahu-tahu berdiri. Menjelma persis bapaknya. Entah bapaknya, atau ibunya, atau gurunya. Tahu-tahu ngasih wejangan-wejangan. Bahasa Jawanya, wangsit. Wangsit. Wahai anakku. Nah. Apa tujuannya? Untuk menyesatkan akidah kaum muslimin. Itu bahaya itu. Itu semuanya kata para ulama, ulahnya bangsa jin. Jadi yakin tidak mungkin orang yang sudah mati di alam barzakh bangkit kembali. Di dunia ini, tidak mungkin. Nanti bangkitnya ketika di alam akhirat. Paham ya? Menuju ke mana? Kepada mahsyar, bukan ke dunia ini. Ya, ketika muncul dan terjadi, ingat baik-baik, itu ulahnya bangsa jin. Untuk menyesatkan Bani Adam. Hati-hati. Apa? Ah, Masya Allah ini. Jadi pertanyaan kedua ini, Pak. Bukan lagi yang terakhir ini, Pak. Masya Allah. Yang namanya jin qarin, namanya qarin yang menyertai. Yani jin yang selalu menyertai Bani Adam. Tayyib disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, kata Rasulullah SAW bersabda dengan yang secara maknanya, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan padanya ada jin qarin, jin yang menyertai dia. Artinya masing-masing orang ada jin qarinnya. Ditanya oleh para sahabat, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Iya. Saya juga ada jin qarin." Beliau mengatakan, "Illa annallaha a'anani 'alaihi fa aslam." Hanya saja Allah membantu saya untuk melawan dia dan akhirnya dia masuk Islam. Kata-kata fa aslama, bacaan yang betul katanya para ulama, fa aslama ay dakhal Islam. Itu jin qarin masuk Islam. Dari sini dibahas panjang oleh para ulama kita di buku-buku hadis dan syarah-syarah hadis. Mereka mengatakan jin qarin itu ada. Yang kedua, masing-masing kita ada jin qarinnya. Yang ketiga, jin qarin itu jin kafir. Jin kafir yang bertugas untuk menggoda, menyesatkan Bani Adam. Paham ya? Dan yang keempat, khusus untuk jinnya Rasul, sudah masuk Islam. Paham? Ini yang ada kabar beritanya dalam hadis. Selebihnya, wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini membuat kita harus semakin waspada, semakin hati-hati. Masing-masing kita didampingi oleh seorang jin. Jin yang selalu menggoda kita, was-was, bisiki yang jelek-jelek, namanya jin qarin. Selebihnya, wallahu a'lam bishawab. Jangan tanya jin qarin tinggal di mana, tidurnya bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau orangnya mati, jin qarinnya kemana? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Dikatakan alam gaib yang kita enggak tahu bagaimana beritanya, melainkan dengan dalil, dengan ayat atau hadis. Difahami insyaallah ya. Ini sekali lagi membuat semakin waspada, jangan sampai kita tergoda oleh jin-jin kita. Sebagai penutup, ada bisyarah, kabar gembira ya, ikhwan. Supaya jangan ketakutan terus ya, ikhwan. Ada kabar gembira, di samping ada jin qarin, masing-masing insan juga didampingi oleh malaikat yang membisikkan kepada dia perkara-perkara kebaikan. Sehingga dua, ada qarin, ada malaikat yang mendamping. Jin qarin membisikkan yang jelek-jelek, malaikat membisikkan yang baik-baik. Maka tergantung bagaimana manusianya. Ketika ada bisikan-bisikan yang kuat, yang bagus-bagus dari para malaikat, maka taati, penuhi, kerjakan. Ketika mu ada bisikan yang jelek-jelek, jin qarin, jangan kamu taati dan kamu tinggalkan dia. Intinya adalah kembali kepada bimbingan yang benar. Kita punya iman, kita punya akidah, kita punya semangat ibadah, amal saleh. Tinggalkan semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam Islam. Selamat insyaallah dan semua yang ada. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak memungkinkan untuk berlama-lama. Kalau lama ya sudah zuhur nih Pak. Karena waktunya panjang kan. Tidak memungkinkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukup sekian saja. Naktafi ila huda subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.